الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. Teman-teman Facebook kaum muslimin wal muslimat, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah SWT, dan juga para member group di Tilawatul Quran Bitajwid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah SWT. Di pagi hari ini kita dimudahkan oleh Allah SWT untuk dapat melanjutkan pelajaran tahsin Al-Quran kita dalam pembahasan kitab Al-Marhalah. Dan ana mohon maaf atas keterlambatan, yang mana tadi malam dijanjikan akan live pada pukul 7, namun ada kendala suatu dan lain hal sehingga ditakdirkan oleh Allah SWT untuk dapat siaran live Facebook pada pukul 8.30 di pagi hari yang berbahagia ini. Namun mudah-mudahan tidak ada masalah dan antum semuanya dapat mengikuti pelajaran ini dan dapat mengambil faedah dari pelajaran tahsin Al-Quran pemula dari kitab atau buku Al-Marhalah. Baik, teman-teman dimanapun antum berada, teman-teman Facebook, di kesempatan dua kali pertemuan yang lalu kita telah membahas, bahkan tiga kali pertemuan yang lalu kita telah membahas surah An-Nasr. Kita telah membahas poin-poin dengung panjang pendek atau mat di surah An-Nasr, mat 2 rakaat dan mat 4 harakat, mat biasa dan mat sedang di surah An-Nasr. Kemudian juga telah ana sampaikan materi poin-poin dengung yang ada di surah An-Nasr dan juga tebal tipis serta memperhatikan huruf-huruf yang mesti dipantulkan ketika sukun dan huruf-huruf yang bertasydid. Ya, tinggal sekarang ana akan mendengarkan bacaan dari para member yang telah mengirimkan audionya. Ada beberapa orang yang sudah mengirimkan audionya di kesempatan pagi ini, akan ana berikan koreksi dari bacaannya. Setelah itu kita akan lanjut dengan pelajaran surah yang berikutnya. Baik, bacaan pertama yang akan kita dengarkan suara dari yang telah mengirimkan audionya, Widi Priyatna. Kita dengarkan bacaan dari Widi Priyatna. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Baik, barakallahu fiik. Kita ucapkan kepada saudara kita Widi Priyatna, dari bacanya sudah ada banyak perbaikan dari bacaan yang lalu dan sudah tenang bacanya. Sedikit saja untuk koreksiannya, pengucapan huruf ghain sukun yang tebal mungkin lebih agak dijelaskan lagi untuk ketebalannya, walaupun sudah dikatakan tebal tadi, namun coba lebih agak mulutnya agak membulat, mulutnya, bibirnya agak membulat ketika membaca ghain sukun sebelumnya fathah, ghain sukun sebelumnya fathah. Itu pada kalimat yang dibaca tadi, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir taghfir taghfir. Kalau yang tadi sepertinya saudara kita Widi Priyatna terlalu membuka, terlalu melebar bibirnya ketika membaca ghain sukun, sehingga terbaca, terdengar tadi suaranya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Sekarang coba agak membulat sedikit mulutnya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ya, seakan-akan mau mengucapkan ghain fathah. Ghain fathah kan mengarah ke O sedikit suaranya, gho. Maka bayangkan bulat bibir seakan-akan mau mengucapkan ghain fathah, wastaghfir taghfir. Baik, itu koreksian ringan untuk saudara kita Widi Priyatna. Barakallahu fik. Kita dengarkan suara yang berikutnya yang sudah mengirimkan audionya, Bang Syafri di Pekanbaru. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Baik, itu bacaan dari saudara kita Bang Syafri di Kota Pekanbaru. Yang mudah-mudahan beliau mendengarkan ana mengurusi bacaan beliau kesempatan pagi hari yang berbagai ini. Untuk kecepatannya sudah mulai lambat bacaannya, dan huruf-huruf mat dua rokat juga sudah tepat pengucapannya, dan juga pengucapan huruf-huruf dengung. Baik. Dan untuk meningkatkannya, barangkali bisa diperlambat lagi perpindahan huruf ke huruf. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, diperlambatkan bacanya seperti itu. Dan memberikan perubahan dalam bacanya. Barakallahu fiik untuk saudara kita Bang Syafri di Kota Pekanbaru. Kita dengarkan suara yang berikutnya dari member yang lain. Yaitu bacaan dari saudara kita Sandi Alfian di Kota Perawang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Baik, barakallahu fiik. Itu suara dari saudara kita Sandi Alfian di Kota Perawang, dan perkembangan bacanya sudah bagus. Udah pelan kecepatannya, udah mulai lambat. Dan untuk kursinya barangkali lebih menjaga ketika wakaf pada huruf-huruf yang berrokat, huruf-huruf yang panjang dua rokat, panjang biasa. Seperti tadi, pada ayat kedua, ja-nya terbaca pendek, atau tadi sudah berniat panjang namun tidak seimbang dengan dua rakaat yang sebelumnya. Ayat kedua, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Tadi saudara kita Sandi Alfian baca ja-nya pendek, bisa dihitung pendek bacanya tadi. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kalau afwaja masih terhitung pendek. Barangkali tadi sudah berniat untuk panjang namun masih terhitung pendek bacanya, karena berbeda dengan mat yang dua rakaat sebelumnya. Wa panjang dua rakaat, mat biasa. Af wa itu dua rakaat. Sedangkan ja tadi terbaca ja, maka masih terhitung pendek. Oleh karena itu kesalahannya tadi bukan salah dalam berniat untuk baca ataupun tidak tahu panjang. Ya, insyaallah saudara kita Sandi Alfian itu tahu bahwasanya itu panjang, namun dalam prakteknya tidak seimbang dengan mat dua harokat yang sebelumnya. Af wa ja ja itu baru terhitung panjang. Untuk kursi yang lainnya barangkali belum bisa didalami sekarang karena ini adalah level pemula untuk kelas tahsinnya. Ya, barakallahu fiik untuk saudara kita Sandi Alfian di Kota Perawang. Kita dengarkan suara yang berikutnya yang sudah mengirimkan, datang dari April Yusuf di Arengka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Ya, barakallahu fiik untuk saudara kita April Yusuf yang telah mengirimkan audionya. Untuk keseimbangan mad rakaat sudah terbaca seimbang alhamdulillah, dan juga pengucapan huruf-huruf yang mesti dengung juga sudah diperhatikan, dan juga huruf-huruf yang mesti pantul. Hanya saja di sini bisa dilatih kembali, dilatih diperlambat kecepatannya sehingga bisa merasakan mat dua rakaat, ketepatan huruf-huruf, huruf tebal dan huruf tipis. Karena itu sedikit lagi ditambah atau dikurangi kecepatan bacaannya. Kalau untuk keseimbangan sudah seimbang alhamdulillah, antara dua rakaat yang satu dengan dua rakaat yang lainnya. Baik, barakallahu fiik. Ya, kita pindah ke suara yang berikutnya yang telah mengirimkan audionya di sini, Andri Chandra di Desa Simpang Beringin, perbatasan Pekanbaru Pelalawan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Baik, demikian suara dari saudara kita Andri Chandra di desa Simpang Beringin, perbatasan Pelalawan Pekanbaru. Dan bacaan yang dibaca tadi alhamdulillah bagus, keseimbangan dua rakaatnya dan empat rakaat juga sudah bisa dibedakan, dan pengucapan huruf-huruf tebal dan tipis. Untuk koreksinya sedikit saja, untuk ketika baca ayat kedua tadi, antara ta masuk ke tasydidnya nun, seakan-akan tadi bacaan dari saudara kita Andri Chandra, antara ta ada jarak suara baru terbaca nunnya, nun tasydidnya. Padahal seharusnya adalah tanya langsung masuk ke tasydid, walaupun dia alif lam syamsiah di sini, namun tanya setelah pengucapan ta langsung masuk ke tasydidnya nun. Tadi seakan-akan terangkatnya suaranya dulu, baru ditekan, ditahan tasydid, dengung nun tasydid. Nah, ulangi bacaan dari saudara kita Andri Chandra tadi dalam praktek ayat kedua. Wa ra'aitan tannasa yadkhulun wa ra'aitan tan, seakan-akan ada jarak, ada seakan-akan terpanjangkan ta jadinya. Oleh karena itu bacanya wa ra'aitan nas wa ra'aitan tan, jangan tan tanas. Ya, hanya satu poin itu saja barangkali untuk koreksiannya. Dalam mempraktekkan huruf-huruf matasdid langsung masuk ke tasnya, kecuali ketika mat 6 harokat nantinya. Setelah mat ada huruf tasdid, dan di beberapa surat dalam juz 30 ini, terutama di kelas pemula ini, belum kita jumpai nantinya, dan akan kita jumpai dalam pelajaran surah-surah yang lainnya yang sudah menerangkan teori-teori tajwid insyaallah taala nantinya. Oleh karena itu sangat diperhatikan oleh Chandra atau Andri Chandra dan juga teman-teman yang lainnya di Facebook, ketika masuk ke huruf tasydid yang bukan panjang huruf sebelum tasydid tersebut, maka langsung masuk, nempel dia. Wa ra'aitan, jangan tan, fitanna saya dahulun. Baik, itu prakteknya. Kursinya untuk saudara kita Andri Chandra. Barakallahu fik. Kita dengarkan suara yang berikutnya yang sudah masuk ke melalui Ana. Itu bacaan dari saudari kita Desi. Saudara kita Desi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Taib, itu bacaan dari saudari kita Desi yang telah mengirimkan audionya. Untuk koreksiannya, yang kalau kelancaran bacanya alhamdulillah sudah lancar bacanya, tidak ada huruf-huruf yang tertukar. Untuk koreksiannya masalah mat, seperti yang telah diterangkan dari awal belajar di surah Al-Fatihah dan surah An-Nas sampai di surah yang sebelum ini, surah Al-Masad dan surah An-Nasr, dua kali pertemuan yang lalu, bahwasanya mat itu atau panjang pendek itu ada tiga tingkat. Ada mat biasa, panjang itu panjang dua rakaat. Mat sedang, panjang itu bisa empat atau lima. Mat lama, dan itu paling panjang, itu mat 6 harokat. Untuk belajar awal ini, kita lebih banyak mempraktekkan mat biasa, mat 2 harokat. Apa penyebabnya itu nanti akan dibahas dalam teori-teori tajwid. Namun poin-poin yang dibaca mat 2 harokat, mat 4 harokat telah ditunjukkan di masing-masing surah. Untuk pelajaran surah An-Nasr yang telah kita pelajari untuk saudara-saudari kita Desi, di surah An-Nasr ini ada 14 yang dipanjangkan, dan alhamdulillah ke-14 tadi sudah dipanjangkan oleh saudara-saudara kita Desi dari rekaman audionya tadi. Namun belum bisa membedakan panjang biasa, panjang 2 harokat, dan panjang 4 harokat. Kalau dimulai dari ta'awudz, kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian tambah bismillahirrahmanirrahim, jumlah mat itu ada di kalimat ta'awudz ada a'u dua rakaat, billah dua rakaat atau panjang, syaitonnya dua rakaat, ar-rajim itu empat rakaat. Jadi tambah 4 sudah 18 yang panjang. Kemudian tambah 3 yang dipanjangkan di bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jumlah mat ada 18 tambah 3 ada 21 dari bismillah sampai akhir dari surah An-Nasr ini. Dan dari 21 jumlah huruf jumlah yang panjang tadi, 3 yang panjangkan mat sedang, yaitu ujung dari a'udzubillah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ar-rajim itu panjang 4 rakaat, kemudian ar-rahim kalimat bismillah 4 rakaat, idza ja-nya 4 rakaat. Sedangkan yang lainnya panjang biasa. Bagaimana praktik panjang biasa tersebut? Panjang biasa ya biasa, tidak terlalu panjang dan juga tidak pendek dia. Contohnya apa? Dari kalimat bismillah saja Anda contohkan. Bismillahi. Jangan terlalu panjang. Ar-Rahmani. Jadi ada dari 21 tadi jumlah mat, mulai dari ta'awudz bismillahirrahmanirrahim sampai tawwaba itu panjang ada 21. Dari 21 ada 3 yang dipanjangkan sedang, sedangkan 18 yang lainnya dipanjangkan 2 rakaat. Maka ke 18 tersebut sama panjangnya, tidak boleh lebih. Ya, kebanyakan dari bacaan mat 2 rakaat tadi yang dibaca oleh saudari kita Desi itu timbangannya 4 rakaat semuanya. Nah, sekarang berlatih untuk memendekkan, mempaskan pengucapan mat 2 rakaatnya, mulai dari ta'awudz bismillahirrahmanirrahim sampai dengan surahnya. Ya, anda perhatikan Nanti bisa diperbaiki sendiri oleh saudari kita Desi yang berada di Kota Pekanbaru, dan bisa anjuran anak bisa didengarkan kembali pelajaran dari surah An-Nasr ini dua kali pertemuan yang lalu, pertemuan yang Selasa yang lalu dan Selasa yang sebelumnya. Bisa dilihat di Facebook, di live Facebooknya, dan juga bisa dilihat di download audio pelajarannya. Anak akan praktekkan sebagai tambahan ataupun koreksian untuk saudari kita Desi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika was تغفر إنه كان توابا. Jadi mat empat rakaat atau mat sedang hanya ada di ujung ayat ujung ta'awudz, ujung dari Bismillahirrahmanirrahim dan idza ja janya, sedangkan yang lain dibaca mat biasa atau mat dua rakaat. Baik, barakallahu fiik untuk saudari kita Desi. Nah, kita dengarkan suara yang berikutnya yang sudah masuk, datang dari Ria, saudari kita Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ria, saya tinggal di Jalan Lobak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sadaqallahul azim. Baik, itu bacaan dari saudari kita Ria dari bacaan surah An-Nasr. Dan untuk kursinya mesti masalah mat, keseimbangan antara mat dua rakaat dengan empat rakaat. Dan ingat ada poin-poin yang Anda sampaikan tadi dari mat, mulai dari ta'awudz dan bismillah, seperti yang Anda sampaikan juga kursinya untuk saudari kita Desi tadi. Bisa dilihat lagi oleh saudari kita Ria, dan bisa disimak kembali pelajaran yang sudah dipelajari, sudah diterangkan dua kali pertemuan yang lalu pembahasan surah An-Nasr ini. Didengarkan audionya ataupun videonya. Jumlah mat ada 21 semuanya, mulai dari ta'awudz, kemudian bismillahirrahmanirrahim tambah sampai akhir di surah An-Nasr ada 21. Dari 21 3 yang dipanjangkan 4 rakaat, yang lainnya 2 rakaat. Maka yang lainnya harus sama, semuanya. Ya bisa dilihat kembali rekaman tersebut dan juga suara contoh yang Anda contohkan tadi di bacaan surah An-Nasr, memperhatikan poin matnya, mat biasa dan mat 4 harokat. Baik, suara yang berikutnya yang akan kita kurasi, nah lihat terlebih dulu apakah masih ada yang belum dikurasi. Baik, sepertinya sudah habis dari audio yang telah dikirimkan sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita di teman-teman Facebook. Mudah dari kurasi yang Anda sampaikan untuk beberapa orang yang mengirimkan audio ini berfaedah untuk yang lainnya yang tidak mengirimkan audionya, dan tetap berlatih sebagaimana yang sering Anda sampaikan, jangan berputus asa untuk mendapatkan berhasil dalam baca Al-Quran secara tajwid, karena yang akan dihitung insyaAllah ta'ala hitungan upaya antum untuk belajar, untuk upaya anti semuanya, antuna semuanya untuk belajar, insyaAllah akan mendapatkan pahala. Kalau hasil, itu adalah suatu cita-cita kita, namun jangan sampai mundur untuk belajar karena tidak bisa mendapatkan perubahan yang signifikan dalam bacaannya. Oleh karena itu tetap bersabar, karena adalah belajar membaca Al-Quran adalah suatu ibadah, pasti ada rintangan dan ujiannya. Taib, barakallahu fikum jami'an. Kita lanjutkan pelajaran di surah yang berikutnya, itu surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun. Bisa dilihat mushafnya, atau bagi yang teman-teman Facebook yang sudah barangkali sudah menjadi peserta dari tahsin yang anak kelola di masjid-masjid, sudah memegang buku Al-Marhalah, silakan dibuka buku Marhalahnya halaman ke-92, surah Al-Kafirun. Kembali perdana, untuk pembahasan perdana di setiap surat Anda akan menunjukkan poin-poin yang dibaca mat, yang dipanjangkan suaranya. Di surah Al-Kafirun ini ada 18 yang dipanjangkan. Ada 18 walaupun ayatnya hanya 6 dan matnya di ada 18 mat. 18 mat itu dari 18, 9 yang dipanjangkan biasa. 9 yang dipanjangkan biasa. Panjang biasa itu yang mana? Ketika kita baca ayat per ayat secara sempurna sampai ujung ayat, yang pertama adalah di ayat 1 ada ka, kafirun, kanya. Ayat 1 kul ya ayyuhal kafirun, kanya dibaca mad, biasa kafirun. Kemudian di ayat berikutnya ma, ayat kedua ma, dan ma ini ma yang sama terdapat pada dua tempat. Ma yang seperti itu ada dua tempat, itu di ayat kedua dan ayat keempat. Ayat kedua dan ayat keempat, la a'budu ma, kemudian abidu ma, abidu ma, ma-nya itu dibaca dua harokat. Kemudian yang berikutnya ain, fathah, a, abiduna, itu dua kali, ayat ketiga dan ayat kelima, abiduna, abiduna, a-nya, abiduna, maka nanya dibaca dua harokat. Kemudian ayat yang berikutnya kalimat abidun di ayat ke ayat keempat, abidun, a-nya, abidun. Kemudian di ayat keenam dinukum, dinukum. Maka ada 9 tempat yang dipanjangkan biasa, panjang 2 harokat dia. Dibacanya al-kafirun, al-ka, kanya diperhatikan al-kafirun. Kemudian ma, ma, ada 2 tempat tadi, ayat kedua dan ayat keempat. Kemudian abiduna, abiduna. Kemudian selain adunya juga 2 rakaat. Abidunya, a dengan du 2 rakaat dia. Abiduna 2 rakaat. A dengan dunya 2 rakaat. Tumat 2 rakaat ada kita hitung dulu 2 rakaat. Kafirun 1, kemudian ma 2, udah 3. Abidunya, abiduna itu ada 2 tempat. Ada dua masing-masing ada 2 mat. Jadi ada 4 di sana. 4 tambah 3 sudah 7. Abidun 8, dinukum 9. Ya, tepat. Ya, 9 panjang biasa. Kemudian mat yang berikutnya mat sedang. Mat sedang mulai dari ayat pertama. Alhamdulillah dan bismillah dianggap sudah paham, tidak dalam, tidak masuk dalam hitungan lagi. Kemudian yang mat 4 rakaat yang berikutnya itu ya ayyuha. Ya-nya dibaca 4 rakaat mat sedang. Ya ayyuha panjang 4. Kemudian ujung ayat pertama kafiru, ru-nya kafirun, kafirun. Maka kafirun sama dengan panjang ya nanti di ayat pertama. Kemudian di ayat kedua la a'bud, la a'bud, la itu dibaca sedang mat biasa. Kemudian wala antum ada 2 tempat, berarti sudah 1, 2, 3, 4, 5. Sudah 5 mat sedang. Kemudian ma'a'bud, ma'a'bud ada 2 tempat, ma-nya dibaca 4 rakaat. 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang terakhir wala ana, wala, wala ana, walanya dibaca 4 rakaat, jadi jumlahnya ada 9. Jadi mat di surah Al-Kafirun ini ada 8 tempat, 9 yang panjang 4 rakaat, 2 rakaat dan 9 panjang 4 rakaat atau mat sedang. Ada satu poin yang tidak termasuk mat walaupun dianggap oleh sebagian dari kaum muslimin yang belum paham, itu panjang. Itu ayat keempat. Setelah kalimat wala yang 4 rakaat, ana itu dibaca pendek. Walaupun ada aturan tajwidnya nanti insyaallah taala, namun kalau dalam level dasar ini karena kita membaca ayat per ayat secara sempurna masing-masing ayat, maka ana ini dibaca pendek, tidak panjang. Taib, anda perhatikan 4 rakaat di mat di surah Al-Kafirun ini, kata per katanya saja terlebih dulu untuk antum tiru. Ayat pertama dan ayat kedua ada 2 tempat mat biasa. Ya ayyuhal, ya ayyuhal, jadi ya ayyuhal. Kemudian ru-nya di ujung kafirun. Kemudian la a'budu. Kemudian wala antum, wala antum. Kemudian ma a'bud, wala ana. Baik, mudah-mudahan dapat dipahami nanti. Tambah satu poin pelajaran di surah Al-Kafirun ini, yaitu bacaan dengung. Bacaan dengung di surah Al-Kafirun ini ada tiga tempat yang didengungkan. Tiga tempat yang didengungkan, yaitu yang pertama di ayat ketiga, antum, antum, itu dengung. Ayat 3 dan ayat ke-5, antum, jangan sampai tidak dengung, karena itu dengung. Dengung lamanya 2 rakaat dengung, lebih lama daripada mat biasa. Antum, itu ada 2 tempat, ayat ke-3 dan ayat ke-5. Yang terakhir, abidumma, abidumma. Maka ketiga dengung ini harus sama lamanya nanti penahannya. Lamanya berapa? 2 harokat dengung. Baik, berikut pendekatan yang lainnya adalah huruf bertasydid. Ada 2 huruf bertasydid yang mesti diperhatikan oleh kaum muslimin yang tidak dengung. Itu kalimat yang pertama, ayyuha. Dia ayyuha ditekan lisannya. Ya ayyuha. Kemudian abattum, abattum. Maka yang lain tidak. Baik, itu poin pelajaran terlebih dulu untuk sesi pertama atau part yang pertama untuk pertemuan pembahasan surah Al-Kafirun. Anda akan perhatikan dari poin-poin mat biasa, mat sedang, dan pendengung serta huruf-huruf yang bertasydid. Masalah tebal tipis dan huruf-huruf qalqalah akan dibahas pada Selasa mendatang. Baik, Anda akan perhatikan ayat per ayat dan Anda berikan jeda supaya Antum bisa juga mengikuti suara bacaan Anda setelah Anda membaca. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ Baik, ada ketinggalan tadi untuk mat 4 rokatnya ta'budun, ada ketinggalan, berarti ada mat, tambah mat satu lagi ta'budun. Ta'budun itu baca 4 rokat, jadi ada 10 mat 4 rokat yang di surah Al-Kafirun. Yang ulangi lagi, la a'budu ma ta'budun. Jadi ta'budun 4 rakaat. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidum ma abattum. Wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Baik, itu bacaannya. Nah, ulangi lagi untuk menghitung mat 2 mat 4 rakaatnya yang ada tambahan tadi. Surat Al-Kafirun ayat pertama ada 2 ya dengan kafirun runya. Ada 2 la a'bud ada 3. Kemudian wala antum tambah 2 dan 5. Ma a'bud tambah 2 lagi 7. Wala 8 din 9 ya. Yang kececer tadi ayat ujung ayat kedua. Berarti ada 10 mat biasa mat sedangnya dan 9 mat biasanya. Jadi jumlah mat di surah Al-Kafirun ada 19. Baik, mudah-mudahan dapat dipahami dari pelajaran ini dan dapat dipraktikkan di rumah. Silakan dikirimkan audionya. Fokuskan dalam memperbaiki mat 2 dengan mat 4 terlebih dulu, kemudian poin lamanya dengung dan huruf-huruf yang bertasydid. Mudah-mudahan berfaedah sekali lagi dan mohon maaf atas segala kekhilafan. Wassallallahu salam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.